niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau kita perhatikan, Sahal bin Sa'ad ini sedang bercerita tentang sebuah kejadian yang beliau saksikan. Kejadian itu adalah datangnya seseorang menemui Nabi SAW. Seseorang itu tentu adalah sahabat. Tentu adalah sahabat Nabi SAW. Dan orang ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah urusan yang sangat penting. Sahabat tersebut punya sebuah keinginan mulia, punya suatu cita-cita yang sangat tinggi. Apa cita-citanya? Dia ingin dicintai Allah plus dicintai oleh manusia. Dan kalau kita lihat pertanyaannya, wahai Rasul, ajarkan aku tips supaya dicintai Allah dan tips supaya dicintai manusia. Kalau kita perhatikan pertanyaannya, ini sahabat cerdas. Sahabat ini sangat cerdas. Kenapa? Karena dia pengen punya sikap yang proporsional. Dia pengen seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dia enggak mau hanya sekedar memikirkan hablum minallah saja, hubungan dia dengan Allah. Tapi dia juga memikirkan hablum minannas, bagaimana dia berhubungan dengan manusia. Makanya pertanyaannya kan, bagaimana supaya dicintai Allah terus dicintai manusia. Berarti kan dia enggak cuma memikirkan bagaimana mendapatkan kecintaan dari Allah atau hablum minallah, tapi dia juga memikirkan bagaimana dicintai sama orang lain, hablum minannas. Kenapa dia sampai memikirkan hablum minannas? Karena dia makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Gak bisa hidup sendirian, gak bisa. Dia butuh orang lain. Nah, ketika dia mau tidak mau berinteraksi dengan orang lain, maka dia butuh tips, butuh cara bagaimana saya bisa sukses berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama manusia. Sehingga saya gak dibenci sama mereka, saya bisa disayang, dicintai, disukai sama mereka. Namun, cerdasnya sahabat ini, beliau bukan hanya memikirkan hablum minannas saja. Dan beliau betul berpikir tentang hablum minannas, tapi tidak berlebihan. Bahkan memposisikan hablum minannas itu di nomor yang berapa? Kedua. Kan pertanyaannya apa? Ahabbaniyallahu wa ahabbaniyannas. Bagaimana supaya saya dicintai Allah terus dicintai manusia. Berarti kecintaan kepada Allah, kecintaan dari Allah, dia taruh di nomor satu. Ini juga menunjukkan kecerdasan. Kenapa? Karena orang sudah dicintai sama Allah, maka yang lainnya akan gampang untuk diraih. Emang kenapa kalau sudah dicintai sama Allah? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Allah itu kalau sudah mencintai salah satu dari hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Siapa yang dipanggil? Malaikat Jibril. Allah berfirman, innallaha yuhibbu fulanan faahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Allah berfirman, Sesungguhnya Allah sudah mencintai si A. Maka kamu harus mencintai si A. Kamu di sini siapa? Jibril. Manut? Manut apa buatnya? Ya manutlah. Emang manusia. Yang disuruh siapa? Malaikat Jibril. Gak pernah Malaikat Jibril itu mengatakan enggak. Kalau Allah katakan A ya A. Kalau Allah katakan B ya B. Maka Malaikat Jibril pun mendapatkan perintah dari Allah seperti itu. Maka Malaikat Jibril pun mencintai si fulan. Si A itu. Terus apalagi? Fanada Jibrilu fi ahli sama. Setelah Jibril mencintai si A tersebut, maka Malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit. Sinten? Sinten penghuni langit? Manuk emprit. Sinten? Malaikat semuanya. Fanada Jibrilu fi ahli sama. Maka Malaikat Jibril pun memanggil penghuni langit. Dan beliau berkata, innallaha yuhibbu fulanan faahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama. Pengumuman, sesungguhnya Allah sudah mencintai si A. Maka kalian semuanya harus mencintai si A. Manut? Ya manut. Maka seluruh penghuni langit pun mencintai si A. Pinten, berapa jumlah mereka? Ma min maudhi arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari di langit ada satu malaikat. Setiap jarak 4 jari. Di langit pinten jari? Langit. Langit. Itu penuh dengan malaikat. Sehingga Nabi SAW katakan apa? At-tatis sama'u wa huqqa laha anta'iq. Langit itu berderit-derit keberatan muatan. Karena saking apanya? Saking padatnya. Dengan malaikat. Dan semua malaikat yang di langit 1, langit 2, langit 3, sampai langit 7, semuanya mencintai si A. Dengan instruksi dari Malaikat Jibril disuruh sama Allah. Itu efeknya kalau seorang sudah dicintai sama Allah. Sampai di situ belum. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian setelah si A ini dicintai Allah, dicintai Malaikat Jibril, dicintai seluruh malaikat yang ada di langit. Thumma yudha'u lahul qabul. Kemudian orang tersebut si A dijadikan gampang diterima di muka bumi. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi itu familiar. Merasa nyaman dengan si A ini. Dan di sini hadis ini bunyinya adalah thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Si A ini kemudian disukai oleh penduduk bumi. Hadis ini enggak bicara disukai manusia, enggak, penduduk bumi. Berarti semuanya. Masih dengar, masih ingat kisahnya seorang ahli ibadah yang ditunggoni sama kan singa, kewalik, apa? Ular. Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. seorang ahli ibadah tiduran di mana? Di kebun. Tahu-tahu lagi asik-asik tidur, lagi nikmat tidur, datang ular. Dan ular itu di mulutnya itu menggigit setangkai bunga. Kemudian di kipas-kipasin. Untuk ngusir lalat, nyamuk yang mau ganggu Ibrahim bin Adham. Sampai kapan? Sampai selesai tidurnya, begitu bangun, sudah selesai tugasnya pergi. Safinah, seorang sahabat Nabi SAW, kesasar di sebuah pulau. Siapa penunjuk jalannya? Singa, singa penunjuk jalan. Nah, dewek kan dipangan, melayu. Singa. Siapa yang nyuruh singa tersebut? Siapa yang nyuruh ular tersebut? Untuk familiar dengan manusia-manusia istimewa tadi, kalau bukan Allah yang nyuruh. Makanya sahabat tersebut tanya kepada Nabi SAW, yang pertama bagaimana supaya dicintai sama Allah. Baru kemudian dicintai sama manusia. Jadi, meraih kecintaan Allah dan meraih kecintaan manusia adalah sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menggapai cita-cita mulia tersebut. Hanya orang-orang pilihan. Yang namanya orang pilihan itu banyak apa sedikit? Kata nopo sekedik. Teng mriki wonten. Mudah-mudahan. Sebagian orang mikirin aja enggak. Sebagian orang mikirin aja enggak. Mikirin apa? Gimana supaya dicintai Allah? Mikir aja enggak. Kepikir terlintas, terbersit di benaknya, priwe ya carane ben dicintai Allah. Kepikir aja enggak. Apalagi berusaha. Berusaha kan langkah kedua kan. Langkah pertama kan mikir dhisik. Lho mikir be ora. Kepikir untuk mencari cinta Allah saja tidak, apalagi berupaya untuk meraih cinta Allah. Kok bisa Ustaz? Kok ada orang seperti itu? Iya, karena dia punya konsentrasi yang berbeda. Apa itu Ustaz? Ya apalagi kalau bukan dunia. Yang ada di benaknya hanya dunia, dunia, dunia. Yang ada di otaknya hanya bisnis, bisnis, bisnis. Yang ada di otaknya hanya duit, duit, duit. Yang ada di otaknya hanya kuliner, kuliner, kuliner. Mangan, mangan, mangan. Ya adalah selipannya, minum. Kalau yang masih anak-anak, yang masih muda-muda, game, game, game. Futsal, futsal, futsal. Awan futsal, esok futsal, wengi futsal. Subuhan. Aduh, Masya Allah. Nongkrong, nongkrong, nongkrong. Ya gak mungkinlah akan kepikir tentang bagaimana meraih kecintaan Allah. Apalagi berusaha ke sana. Ya. Allah menggambarkan manusia-manusia seperti itu dalam firman-Nya. Surat Ar-Rum ayat 7. Surat apa? Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka itu hanya mengerti tentang kehidupan dunia yang kelihatan saja. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Adapun kehidupan akhirat, maka selalu mereka abaikan. Sehingga setiap ada orang datang ngajak dia sekedar untuk hadir pengajian, selalu ada alasan. Yang inilah, yang itulah, urusan inilah, urusan itulah. Datang waktu sholat, undur, undur, undur, selalu seperti itu. Manusia-manusia yang seperti ini, bagaimana mungkin dia akan bisa ingat tentang bagaimana mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi sahabat ini datang menemui siapa? Rasulullah SAW. Oke. Dia punya cita-cita mulia. Apa cita-citanya? Pengen dicintai Allah, pengen dicintai manusia. Cara mengetahui hal tersebut penting atau tidak? Penting. Makanya sahabat tersebut tanya kepada ahli. Tanya kepada ahlinya. Karena ini masalah penting. Beliau tidak nemui sembarang orang. Tapi beliau langsung mendatangi ahlinya. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu prinsip yang perlu kita anut. Salah satu prinsip yang perlu kita praktekkan adalah selektif dalam mencari sumber informasi. Kenapa? Selektif dalam mencari sumber informasi, apalagi kalau informasinya itu terkait dengan agama. Kenapa? Selektif dalam mencari sumber informasi, apalagi kalau informasi yang dicari adalah tentang agama. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan seorang ulama yang bernama Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau pernah berpesan apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Maka hendaklah engkau selektif dari siapa engkau mengambil ilmumu itu. Jadi nek ngaji niku milih-milih leres napa salah. Leres napa salah? Leres. Dan milih-milihnya itu bukan karena fanatisme golongan. Bukan karena fanatisme ormas. Bukan. Bukan karena fanatisme kesukuan. Pada-pada ngapak. Nek orang ngapak, orang penak. Bukan karena itu, bukan. Tapi karena memang orang ini kapabel, punya kemampuan di bidangnya. Jadi belajar agama itu harus selektif. Siapa bilang belajar agama dari siapa aja? Bukan dari siapa aja, tapi dari orang-orang yang punya kapabilitas dalam bidang agama, memang ahli di bidang tersebut. Terus kalau tanya masalah masak-memasak, ya jangan tanya sama ustaz. Ustaz itu bukan ahlinya. Apa pesan Allah di dalam Al-Quran? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Surat apa? An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ada seorang ulama Ada seorang ulama menyampaikan pengajian. Islam itu ajaran yang sempurna. Seluruh permasalahan hidup ada jawabannya dalam Al-Quran. Apapun masalah yang kalian hadapi, ada jawabannya dalam Al-Quran. Oke. Ada orang pengen ngetes ulama tersebut. Maka dia pun nelfon ulama tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, tadi dalam pengajian Ustaz katakan seluruh masalah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, betul. Ustaz, saya ada masalah, tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran. Oh iya, sebentar. Apa masalahmu? Ustaz, saya pengen bikin tar. Pengen bikin kue tar. Saya punya masalah nih, Ustaz. Saya pengen bikin kue tar. Tapi saya enggak tahu bahan-bahannya apa. Komposisinya seberapa. Saya punya masalah nih, Ustaz. Tolong carikan jawabannya dalam Al-Quran. Oh iya, sebentar. Sebentar ya, tutup dulu ya. Ya, Ustaz, sebentar. Tutup. Terus kering, cari nomor tukang roti. Ya. Ulama tadi cari nomor tukang roti. Ini teman saya pengen bikin kue tar. Bahannya apa aja? Oh, ini. Saya enggak sebutkan, bok salah sih. Ya. Ya paling ya terigu, londok, apa gitu. Komposisinya sekian. Ditulis lengkap sama ulama tadi. Setelah 5 menit, telepon lagi orang iseng tadi. Gimana Ustaz, udah ketemu? Udah ketemu jawabannya. Gimana Ustaz? Jadi bahan-bahannya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 sekian gram, nomor 2 sekian gram. Telurnya sekian biji. Itu jawabannya ada di surat apa Ustaz? Surat An-Nahl ayat 43. Loh Ustaz, An-Nahl 43. Coba gak percaya buka. Mana Ustaz? Gak ada terigu, gak ada telur. Coba baca apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri. In kuntum la ta'lam, bertanyalah kepada ahlinya. Kan Allah nyuruh bertanya kepada ahlinya. Kalau roti itu ahlinya siapa? Tukang roti. Saya mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Jadi setiap bidang studi keilmuan itu ada ahlinya. Kalau kita pengen tahu tentang kesehatan, ya tanya sama dokter, tanya sama herbalis, tanya sama tabib. Ya. Itu dalam bidang studi kesehatan. Tata surya, tanya sama astronom. Ya. Permesinan, tanya sama montir. Ya. Agama, baru tanya sama ulama. Ya. Apa jadinya kalau ada orang sakit gigi ditangani oleh montir? Apa jadinya? Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kiamat. Apa maksudnya? Kehancuran. Untumu kue hancur. Kira-kira seperti itu. Kalau urusan ini diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Dan ini yang sedang terjadi belakangan ini. Sekarang kan pada heboh kan. Kok bisa ya zina haram terus jadi halal. Disertasi lagi. Kalau Anda perhatikan. Orang tersebut nulis disertasi. Itu bukan murni hasil pikiran dia. Dia mengupas pemikiran orang lain. Orang lain itu namanya Muhammad Syahrur. Kita ringkas aja Syahrur. Jadi si mahasiswa tersebut mengupas pemikiran seorang namanya Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur punya pemikiran seperti yang kita dengarkan, zina halal dengan syarat-syarat. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. Syarat pertama kalau gak salah, wanita yang dizinai itu belum menikah. Wanita yang dizinai belum menikah. Yang menzinai gak apa-apa sudah nikah. Ya. Pripun bu, parang apa mboten bu? Dan ada enam syarat gitu ya. Udah masuk kok belum? Jadi yang dikupas pemikirannya siapa? Muhammad Syahrur. Berarti mahasiswa ini menjadikan, memposisikan Muhammad Syahrur sebagai tokoh yang dikupas pemikirannya. Baik. Nanti kita akan sedikit baca siapa Muhammad Syahrur tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikupas adalah pemikirannya siapa tadi? Muhammad Syahrur. Pemikiran apanya? Pemikiran keagamaannya. Pemikiran keagamaannya bahwa Syahrur menganggap zina boleh dengan syarat ini. Padahal di dalam agama kita, zina itu haram mutlak. Haram mutlak. Oke. Muhammad Syahrur ini, pemikirannya dikupas tentang pemahaman keagamanya. Oke, sekarang Muhammad Syahrur itu belajar agama di mana? Berarti harus ditelusuri riwayat pendidikannya. Ternyata tahun 1964 dia lulus S1 di universitas, di salah satu universitas di Moskow, di Uni Soviet. Jurusannya adalah teknik sipil. S1-nya teknik sipil. Terus melanjutkan S2 di National University of Ireland dengan konsentrasi mekanika tanah. S1-nya apa? Teknik sipil. S2-nya mekanika tanah. Di kampus yang sama, tahun 1972, Syahrur mendapatkan gelar doktor dengan konsentrasi teknik pondasi. Tidak ada riwayat Syahrur ini belajar agama kepada siapa di universitas apa. Kepada ulama siapa. Bahkan ketika masih kecil, umumnya anak-anak di Syria itu masuk ke kutab. Ya kalau bahasa kita madrasah diniyah gitu ya. Syahrur ini ketika kecil malah disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan sekuler di Al-Midan, wilayah selatan Damaskus. Jadi tidak ada riwayat belajar agama kepada siapa, di mana. Loh, tapi kan dia bisa bawakan ayat, bawakan hadis. Dia belajarnya otodidak. Dan sering kita sampaikan bahwa belajar agama, belajar ilmu agama itu tidak bisa otodidak. Harus berguru. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan salah memahami ilmu. Ada seorang mempelajari, beli buku-buku kedokteran, semuanya dia beli, dia pelajari sendiri. Enggak kuliah di fakultas kedokteran. Boleh praktek, buka praktek dokter gitu, boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau sampai buka praktek, maka akan kena delik mal praktek. Nah sekarang Muhammad Syahrul ini belajar agamanya otodidak. Dan dia ketika melakukan ijtihad, ya, dalam tanda kutip, ya, melakukan ijtihad, ijtihad itulah meneliti, ya, tentang ayat-ayat hadis-hadis. Dia enggak mau pakai ilmu-ilmu alat yang sudah diletakkan oleh para ulama kita. Jadi mempelajari Al-Quran itu perlu tafsir, ya, perlu metodologi ilmu tafsir, namanya usul tafsir. Belajar hadis perlu memahami tentang ilmu usul hadis, ya, mempelajari fikih perlu usul fikih. Itu dia nggak pakai itu semua, dia pakai tapi bikinan sendiri. Sekarang bayangkan panjenengan, ada dokter ingin merekonstruksi ilmu kedokteran dengan metodologi sendiri, diterima atau tidak? Tidak diterima, apalagi bukan dokter. Nah sekarang bukan ulama ingin merekonstruksi keilmuan Islam, yang halal jadi apa? Haram, yang haram jadi halal, yang enggak bisa diterima lah. Dan anehnya kemudian disertasi yang seperti itu diloloskan, itu kan aneh bin ajaib. Ya. Ketika rame baru kemudian ada apa namanya? Revisi. Loh, selama ini melalui 4 kali ujian itu apa enggak ada revisi? Baru ketika rame kemudian ada revisi, itu pun sudah lulus. Ya. Maka kembali bahwa di dalam agama kita selektif dalam mencari sumber informasi itu adalah sebuah prinsip dalam kita beragama. Maka jangan kita jadikan otak kita sebagai tong sampah. Jangan, ya, yang selektif. Dan enggak perlu njenengan penasaran kayak ngapa sih lah aku tak maca buk, malah terbawa, ya, malah terbawa. Biarlah orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu yang meluruskan beberapa hal yang perlu diluruskan. Yeah. Kalau enggak karena rame banget, ya, itu kita enggak akan bahas yang seperti ini. Yeah. Dan saya jarang, kalau panjenengan mengikuti pengajian, saya jarang nyebut nama, ya. Malah mungkin sangat jarang sekali sebut nama, tapi ya kadang-kadang wis kebangetan premaning, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Ustaz, saya mau nikah. Alhamdulillah sudah melamar dan diterima. Tapi terhalang orang tua si wanita karena mereka menggunakan hitungan weton. Si wanita sudah memberikan penjelasan dan masukan kepada orang tuanya, tapi mereka tetap bersikukuh menggunakan weton, yang mana ketemunya Syawal tahun depan. Mohon nasihat dan bimbingannya. Pertama, Anda harus berusaha. Anda harus berusaha untuk memberikan pencerahan, masukan kepada calon mertua Anda. Ya, calon mertua Anda. Kalau Anda itu sosok laki-laki yang memang punya kapabilitas, maka Anda pasti punya bargaining. Anda punya bargaining. Anda punya kelebihan ini, maka bargaining. Dan biasanya urusan kayak gini itu akan lebih baik ketika orang tua dengan orang tua. Ya, orang tua dengan orang tua. Calon besan. Ya. Itu akan lebih bijaksana biasanya. Kalau Anda yang maju, anak kemarin, ya, itu biasanya kurang diterima. Maka, coba Anda membujuk orang tua Anda supaya ikut melobi calon mertua Anda. Ya, dengan berbagai pendekatan. Ya. Kalau memang belum bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya oh, ini Qur'annya gini, hadisnya gini, mungkin lebih pendekatan kepada ini kan kebaikan, semakin disegerakan semakin baik. Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Mungkin dengan pendekatan itu diterima mudah-mudahan sambil didoakan. Sambil didoakan. Seandainya Anda, orang tua Anda sudah maksimal berusaha, tapi ternyata sana tetap bersikuku, itu kembali kepada Anda. Tahan enggak? Ya. Kuat enggak nunggu sampai tahun depan? Ya, Syawal tahun depan. Ya, kalau Anda kuat ya silakan. Ya. Kalau Anda kuat silakan. Anda kan tidak menyetujui hal tersebut. Itu paksaan dari sana. Kalau Anda kuat silakan. Tapi kalau memang Anda memutuskan untuk menunggu dalam masa penantian tersebut, enggak usah WA-an, enggak usah SMS-an, enggak usah ketemuan. Dikhawatirkan nanti malah akan terjadi fitnah. Ya, maka kalau memang mau nunggu, putus. Tunggu sampai tahun depan, nanti mulai lagi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ustaz, kalau diambil sama orang lain, ya udah takdirnya. Kok simpel gitu? Iya simpel. Sesuatu yang simpel kenapa dibikin ribet? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.